إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari yang agung kita bertakbir bertahmid dan bertahlil memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas kenikmatan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melakukan ibadah salat Id, juga ibadah mendengarkan dan menyampaikan khutbah Id, di mana ini adalah ibadah yang agung yang mungkin terhalang darinya sebagian dari kaum muslimin di berbagai penjuru dunia dikarenakan keterbatasan yang ada karena wabah yang terjadi di muka bumi ini. Alhamdulillah, kita di kota Tarakan ini tidak terlalu mengalami wabah yang demikian parahnya, sehingga kita masih bisa keluar dengan rasa aman menuju lapangan. Tentu saja dengan menjaga protokol-protokol yang ada. Dan alhamdulillah, kita diberikan kesempatan pula untuk beribadah dengan suatu ibadah yang lainnya, yaitu ibadah ketaatan kepada wali amr, ketaatan dan perkara yang ma'ruf kepada penguasa pemerintah kaum muslimin, di mana pemerintah kaum muslimin dengan pemimpinnya yaitu Bapak Presiden Jokowi alhamdulillah telah menetapkan protokol-protokol yang seharusnya kita jaga sebagai kaum muslimin. Dan ahlu sunnah tentu saja tidak menganggap itu sebagai suatu beban, tidak menganggap sebagai suatu yang menghalangi aktivitas mereka sehari-hari. Justru mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan protokol-protokol tersebut mereka bisa meraih pahala di sela aktivitas-aktivitas mereka dengan menjaga protokol-protokol tersebut dengan niat ketaatan kepada waliul amr. Dan ketaatan kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di atas kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk beribadah yang mungkin banyak dari kaum muslimin tidak merasakannya, tidak menyadarinya bahwasanya ini adalah suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah tidak merasakan beban dengan protokol-protokol tersebut, namun justru mereka merasa ini adalah suatu ladang pahala bagi mereka, kesempatan untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Maka wahai ahlu sunnah, jagalah peraturan-peraturan dari pemerintah, jagalah protokol-protokol yang telah ditetapkan dengan niatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita semua akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan melihat balasannya nanti pada hari akhir atas ketaatan kita kepada pemerintah kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada pemerintah kita teman-teman dan pembisik-pembisik yang baik, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dan menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Demikian pula menjelaskan di dalamnya tentang hakikat akhirat. Tidak lain supaya kita tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Lau kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perkara yang melalaikan dan permainan saja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq ketika itu, ketika para sahabat bersiap-siap untuk menyambut pasukan yang besar ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, bimbingan syariat Islam selalu mengajak kita dan menghasung kita untuk bersikap zuhud terhadap dunia, dan sekaligus menghasung kita untuk menjadikan akhirat sebagai negeri yang kita rindukan, sebagai negeri yang kita tuju, menjadi tujuan terbesar dari hidup kita. Adapun kehidupan dunia pasti akan berlalu, semuanya akan fana, apa yang dikumpulkan oleh manusia semuanya akan sirna, dan setiap yang bernyawa pasti akan dijemput oleh kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian. Walaupun kalian di benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh, pasti kematian tersebut akan masuk dan kemudian menjumpai kalian. Dan setelah kematian, apa yang akan terjadi, wahai saudara-saudaraku? Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian akan diberikan balasan atas apa yang dia amalkan, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dan mengunci mulut-mulut kita, mulut-mulut manusia, dan membiarkan anggota badannya yang bersaksi atas dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meminta persaksian dari kulit-kulit manusia tersebut. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta persaksian dari bumi yang kita pijak, bumi yang kita jadikan tempat tinggal, yang kita tidak dapat terlepas darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bumi ini akan menceritakan kabar beritanya, dikarenakan Rabb-nya yang telah memerintahkan kepadanya untuk melakukan hal tersebut, yaitu memberitahukan dan mempersaksikan apa yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Maka wahai kaum muslimin, keadaannya pada saat itu sungguh sangat genting. Penting bagi kita untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi, melihat kepada keadaan hari akhir dan mengira-ngira bagaimana keadaan kita nantinya pada hari kiamat. Akan selamatkah kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akankah kita berhasil meraih jannatullah yang menjadi tujuan kita bersama? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, muhasabah, introspeksi diri adalah sesuatu yang penting. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan lihatlah setiap jiwa terhadap apa yang sudah dipersembahkannya, apa yang disiapkannya untuk hari esok. Apakah hari esok yang dimaksud adalah satu hari setelah hari ini? Bukan. Yang dimaksud hari esok adalah hari kiamat. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan hari kiamat dengan hari esok. Ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat adalah sesuatu yang dekat. Tidak seperti bayangan kebanyakan orang bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang jauh. Yang hanya ada dalam angan-angan, tidak tergambar di dalam benak mereka. Tidak, hari kiamat adalah hari yang dekat sebagaimana esok yang akan menjelang. Maka persiapkan diri kita untuk hari esok, yaitu hari kiamat yang akan segera datang menjemput atau segera datang dan menimpa seluruh umat manusia. Maka dengan bermuhasabah, melihat kepada keadaan kita dan melihat kepada persiapan kita terhadap hari kiamat, kita akan bisa bersemangat dalam beramal dengan amalan-amalan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang renungannya. Beliau bersabda, beliau berkata rahimahullah, aku membayangkan bahwasanya diriku berada di tengah-tengah surga. Aku memakan dari buah-buahannya. Aku minum dari sungai-sungainya. Dan memeluk para bidadari di sana. Dan kemudian aku membayangkan bahwasanya diriku berada di tengah-tengah neraka. Aku makan dari buah zakum, buah yang penuh duri. Aku minum dari lanah para penduduk neraka. Aku terbelenggu dengan rantai dan juga kekang di tengah-tengah neraka. Maka aku berkata kepada diriku, kepada jiwaku, wahai jiwa, apa yang kau inginkan? Maka jiwa tersebut akan mengatakan, aku ingin untuk dikembalikan ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Maka dijawab oleh Ibrahim At-Taimi sebagai bentuk muhasabah dari beliau rahimahullah, engkau berada pada apa yang engkau angan-angankan, maka beramallah. Yaitu engkau berangan-angan untuk kembali ke dunia, engkau masih berada di dunia, maka beramallah. Maka inilah muhasabah bagi diri kita. Kita berada dalam satu fase yang penting dalam perjalanan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fase untuk beramal, fase kehidupan dunia, yang apabila fase ini sudah berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada adalah fase al-hisab wal-jaza, fase perhitungan amalan dan balasan atas amalan. Tidak ada lagi amalan yang bisa dilakukan pada hari akhir. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh perjalanan kita masih jauh dan bekal kita sangat sedikit. Maka hendaknya kita menyadarkan diri kita, terus mengekang hawa nafsu kita dengan bermuhasabah. Maka inilah pentingnya untuk bermuhasabah, di mana salah satu ulama yang bernama Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yakunur rajulu taqiyan hatta li nafsihi ashadda muhasabatin min syarikin li syarikihi. Tidaklah seorang itu dapat menjadi bertakwa kecuali apabila dia menjadi lebih bermuhasabah, lebih berhitung-hitung terhadap dirinya sendiri, lebih berhitung-hitung terhadap jiwanya sendiri daripada seorang syarik terhadap syariknya. Apa itu syarik? Syarik yaitu adalah dua orang atau lebih yang saling berserikat dalam suatu usaha tertentu, satu memberi modal, satunya kemudian menjalankan usaha tersebut. Maka orang yang memberi modal akan betul-betul melihat bagaimana kerjanya ini orang yang mendapatkan modal tersebut. Betul-betul akan dipantau, betul-betul akan dikoreksi, supaya tidak mendapatkan kerugian dari usahanya tersebut. Maka seharusnya kita memperlakukan jiwa kita sebagaimana kita memperlakukan syarik tersebut, dan bahkan lebih daripada itu. Itulah wasilah yang akan mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jiwa ini apabila tidak dikekang, jiwa ini akan liar, jiwa ini akan melakukan apa yang dikehendakinya, yang justru itu akan bermadarat bagi diri-diri kita. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai permulaan untuk kita bisa selalu bermuhasabah dalam keseharian kita, kita perlu ketahui bahwasannya manusia dalam hal muhasabah ada tiga golongan. Golongan pertama yaitu orang yang selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri dalam setiap waktunya dari waktu ke waktu. Golongan kedua yaitu seorang yang hanya bermuhasabah pada waktu-waktu tertentu saja. Golongan yang ketiga yaitu orang yang tidak peduli terhadap syariat Allah, tidak pernah bermuhasabah kecuali hanya sedikit saja. Maka dari golongan yang manakah kita? Apakah dari golongan yang pertama, yang selalu merenungi dari waktu ke waktu apakah saya sudah ikhlas dalam ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah saya sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah di sana ada waktu-waktu yang berlalu tanpa nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga memperhatikan bagaimana banyak dosanya dan kemudian segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia terus merenung bagaimana dia sering lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tersadarkan dan mulai berzikir kepada Allah dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Dan dia juga terus mengamati apa yang dia lakukan dengan tangannya, apa yang dia lihat dengan matanya, apa yang dia dengarkan dengan lisannya, apa yang dia dengarkan dengan kupingnya, apa yang dia ucapkan dengan lisannya, dia terus bermuhasabah. Apakah yang dilakukan dengan anggota badannya tersebut adalah perkara-perkara yang bermanfaat ataukah perkara-perkara yang bermadarat? Atau kita hanya ada pada golongan yang kedua, yang di bawah itu tingkatannya, yaitu orang yang bermuhasabah pada waktu-waktu tertentu, sekali dalam hari atau sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali, atau hanya mendengarkan ceramah saja, atau justru kita adalah orang yang tidak pernah bermuhasabah sama sekali. Maka muhasabah dimulai dari poin ini. Di mana kita berada, apakah dalam golongan yang pertama atau golongan yang kedua atau golongan yang ketiga? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh muhasabah adalah pangkal daripada ketakwaan, dan ketakwaan adalah kunci daripada surga. Hendaknya kita selalu berusaha untuk bermuhasabah dalam setiap waktu-waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.